berlabuhku di pantai indah hatimu. Terkurungku di damai putih cintamu. Duka, sirnalah duka. Suka, terbelut cinta. Usai sudah sendiriku. Menangisku di pelukanmu. Cintaku tak akan jauh darimu. Cintaku menyatu balut kasihmu. Cintaku, cintamu tak akan pudar. Oh, oh, untuk selamanya. Bahagia dirasakan berdua. Nikmati bersama. Cinta, rangkulah cinta. Asa, raih bahagia. Cintaku tak akan jauh darimu. Cintaku menyatu balut kasihmu. Cintaku, cintamu tak akan pudar. Oh, oh, untuk selamanya. Jauh darimu. Cintaku menyatu balut kasihmu. Cintaku, cintamu tak akan pudar. Cintaku tak akan jauh darimu. Cintamu tak akan pudar. Oh, oh, untuk selamanya. Untuk selamanya.